Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan pada majelis yang kemarin. Terakhir kita membicarakan tentang beriman kepada para malaikat. Sekarang akan masuk pada bagian yang ketiga dari rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjutannya. Pertama dependisi, kemudian nanti bagaimana beriman di mana Allah SWT menurunkan kitab suci tersebut melalui Malaikat Jibril. Baik, kitab dependisi artinya dari bahasa Arab, kitab adalah ya, atau kutub, jamu kitab, bentuk pluralnya adalah kutub. Dan kemudian pecahannya atau satuannya adalah bentuk kitab. Kitab adalah masdar dari sesuatu yang tertulis di dalamnya. Ini maksud yang kitab itu al-maktub, yang dimana pada asalnya digunakan untuk menyebut lembaran yang ada tulisan di dalamnya, disebutlah kitab. Itu as-sahifa ma'al-maktub fiha, lembaran yang ada tulisan di dalamnya. Kemudian secara syar'i kitab itu apa? Maksud adalah kalamullah. Kalamullah al-muha ila rusulihi. Itu kalam Allah yang diwahyukan kepada rasulnya. Itu disebut al-kitab al-munazzalah, al-kutub munazzalah liyuballighuhu lin-nas. Di mana Allah SWT mewahyukan kalamnya kepada rasul untuk disampaikan kepada manusia. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mendapat pahala dalam membacanya. Itu definisi kitab secara umum, ya. Nanti akan ada definisi masing-masing dari setiap kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi dari Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an? Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah merupakan salah satu rukun iman yang sudah berulang-ulang kita sebutkan dalilnya saat menyebutkan rukun iman yang 6, ya. Beriman kepada kitab suci merupakan salah satu rukun iman, yaitu keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul untuk para hambanya, yang membawa kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Jadi hikmah diturunnya kitab-kitab suci tersebut adalah diantaranya adalah pertama adalah bayanul haq, menjelaskan kebenaran, baik yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan akhlak. Hudan adalah memberi petunjuk. Jadi Al-Quran bayanul haq, menjelaskan antara mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan yang turunkan di dalamnya Al-Quran, padanya Al-Quran, hudan linnas, agar memberi ya petunjuk kepada manusia, menjelaskan kepada manusia petunjuk-petunjuk dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam bermuamalah dan berintegrasi, berakhlak sama manusia ataupun alam sekitarnya. Karena Al-Quran tidak hanya memberikan atau menuntun manusia agar berakhlak sesama manusia, tapi termasuk kepada alam sekitarnya, akhlak kepada binatang, akhlak kepada lingkungan. Sangat banyak sekali tuntunan Islam dalam hal ini. Maka tidak ada petunjuk yang sempurna kecuali apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Jadi tujuan diturunkan Al-Quran itu adalah, atau diturunkan oleh Allah kitab-kitab suci itu kepada umat, adalah untuk menjelaskan kebenaran biar mereka selamat dari kekeliruan dalam berkeyakinan, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, maupun di dalam bertingkah laku berkepribadian, baik hubungan manusia terhadap diri sendiri dengan keluarganya, masyarakat dan lingkungannya, negara, penguasa, semuanya diatur di dalam agama. Ya, maka oleh sebab itu disifatilah kitab itu hudan, petunjuk, petunjuk arah. Ya, bagi orang yang tidak menjadikan kitab-kitab yang disucikan, diturunkan Allah sebagai petunjuk, jelas dia akan keliru, tidak akan tahu arah bagaimana berkeyakinan, tidak akan tahu arah bagaimana beribadah, tidak akan tahu bagaimana arah berakhlak mulia, ya, dan beramalah, dan seterusnya. Baik, jadi hudan, dan di samping menjelaskan kebenaran, juga menjelaskan jalan-jalan menuju kebenaran itu. Kemudian juga menjelaskan hal-hal yang akan mengelincirkan manusia dari kebenaran itu, jatuh terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan, kebatilan, dan menjelaskan bahaya-bahaya dari mengikuti kebatilan itu, kerusakan-kerusakan, kebinasaan-kebinasaan yang akan dialami oleh manusia bila mereka menyelisihi petunjuk-petunjuk tersebut. Nah, dalam kehidupan nyata saja, jika seseorang ya ingin melakukan sebuah eksperimen, ada petunjuk-petunjuknya, ya. Atau umpamanya ingin berkunjung ke suatu tempat yang dia belum pernah dan tidak mengetahui arah dan jalan ke tempat tersebut, maka dia diberi peta untuk menuntunnya, petunjuk arah. Nah, kalau dia justru menyelisih petunjuk arah tersebut, kalau sekarang umpamanya dia menggunakan salah satu petunjuk arah dari aplikasi Google, ya, ketika arah-arah yang diarahkan tidak diikuti, maka tidak akan pernah dia sampai kepada tujuannya. Nah, itu tujuan hikmah turun Al-Quran atau turun kitab-kitab suci di antara Al-Quran. Di antara poin ini juga dijelaskan ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan beriman dengan kitab suci tersebut. Pertama, beriman annahu haqqun indillah, meyakini bahwa kitab suci itu diturunkan dari sisi Allah, bukan karangan, bukan ciptaan, bukan rekaan tersebut yang disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, mengimani nama-nama dari kitab suci tersebut yang terdapat di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Secara umum yang disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah ada 4 kitab suci dan 2 suhuf. Suhuf Nabi Ibrahim dan Musa, kemudian juga kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kalau ada orang tidak percaya dengan salah satu kitab ini, dia percaya saja kepada Al-Quran, tidak mau percaya kepada kitab Taurat. Maksudnya percaya kepada Taurat ini bagaimana? Ya, beriman kepada kitab-kitab suci yang berlalu bukan berarti kita mengimani, menjalankan, wajib menjalankan ajarannya, tapi mengimani bahwa Allah telah memberikan, telah menurunkan kitab suci untuk umat Bani Israel, yaitu Taurat, diturunkan kepada nabi mereka Musa. Dan Allah juga telah menurunkan, percaya, telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan juga percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada Nabi Daud, yaitu Zabur. Disebut dengan hal ini iman ijmali, mengimani, meyakini tentang Allah telah menurunkan kitab tersebut kepada nabi-nabi yang telah kita jelaskan tersebut. Maka kalau ada orang percaya mengatakan saya tidak percaya ada kitab namanya Taurat yang turunkan Allah kepada Musa, orang ini keluar dari Islam karena dia mendustakan Al-Quran sendiri. Kalau dia katakan saya tidak percaya ada namanya kitab suci yang turun kepada Nabi Isa namanya Injil, dia keluar dari Islam. Kalau dia ingkari, dia tidak percaya ada nama kitab suci yang turun kepada Nabi Zabur, dia tidak beriman juga. Disinilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak membeda-bedakan dari sisi keiman kepada kitab suci tersebut, cuman nanti dibedakan dari sisi iman tafsilinya. Karena kita tidak wajib mengamalkan ajaran kecuali kitab suci yang menjadi kitab suci turunkan kepada Rasul yang kita ikut. Ya, di zaman Nabi Musa, maka ajaran yang sah adalah yang mengikuti Taurat. Setelah turunnya Injil adalah yang mengikuti Injil, ditambah dengan Taurat. Kemudian Zabur adalah yang mengikuti ajaran Zabur. Setelah Al-Quran turun, adalah yang mengikuti ajaran Al-Quran. Baik, yaitu yang ketiga, mengimani nama-nama dari kitab suci tersebut. Yang ketiga adalah mempercayai berita-berita yang sahih tentang kitab tersebut. Itu yang keempat. Ketiga apa empat? Mempercayai berita-berita yang sahih dari kitab-kitab tersebut. Ya, yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Ya, berita-berita tentang kitab tersebut. At-tasdiq bima sami'a akhbariha. Nah, kemudian yang keempat adalah al-amalu bima bikitab alladhi unzila alaih. Beriman dengan kitab ini turun kepadanya. Maksudnya apa? Beriman dengan kitab, beramal, bukan beramal, mengamalkan kandungan, menjalankan isi Al-Quran atau kitab yang turun kepadanya. Jadi pertama beriman dengan bahwa haqqu minillah, benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, meyakini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab tersebut adalah benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengimani bahwa itu adalah kalam Allah. Yang ketiga adalah mengimani nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab-kitab di antara kitab suci tersebut. Yang keempat adalah mempercayai berita-berita yang sahih tentang kitab tersebut. Ya. Yang kelima mengamalkan di antara kitab tersebut yang menjadi panduan umat tersebut. Seperti kita wajib menjalankan isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, yang keenam adalah meyakini bahwa kitab-kitab selain Al-Quran itu telah terjadi padanya. Pertama, telah dimansuh hukumnya. Ya, yang masuk di sini hukum-hukum ya. Yang kedua adalah telah terjadi padanya perubahan-perubahan oleh pengikutnya. Yang ketiga, tidak ada asli dari kitab-kitab yang diturunkan Allah kecuali hanya Al-Quran. Nah, itu keyakinan. Terhadap kitab-kitab lalu kita yakin bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan Taurat, Injil dan Zabur kepada Musa, Isa dan Daud. Tetapi hukum-hukum pelaksanaannya ya telah tidak berlaku selagi setelah turunnya Al-Quran. Kemudian juga kita yakini bahwa tidak ada yang asli dari kitab-kitab tersebut pada hari ini, dan telah terjadi pada kitab tersebut perubahan-perubahan. Ya, karena kitab tersebut tidak dijamin oleh Allah SWT tentang keasliannya. Karena untuk menjaga kitab-kitab tersebut dipercayakan kepada pengikutnya, lalu pengikutnya melakukan berbagai penyelewengan, perubahan terhadap kandungan kitab-kitab tersebut. Kemudian, ya, yang wajib kita yakini dan imani setelah diturunkannya Al-Quran hanyalah Al-Quranul Karim. Itu di antara poin-poin penting yang harus kita yakini dalam beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahwa kitab-kitab suci tersebut adalah kalam Allah yang Allah berbicara dengannya secara hakiki sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Kemudian Allah turunkan melalui Jibril. Subhanallah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yunazzilul malaikata birruhi," yang Allah mengutus menurunkan kepada malaikat wahyunya, bi'ammi amri, dengan perintahnya, ala mayasya min ibadih, siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian berpindah kepada dalil yang mewajibkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab suci. Ini sudah berlalu, berkali-kali kita sebutkan dalilnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan itu sekedar memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi maksud kebaikan keimanan itu adalah engkau beriman dengan Allah dan hari akhir dan malaikat, kitab-kitab suci, para nabi. Termasuk juga di antara dalilnya yang salah sering juga kita ulang, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, di sini disebutkan perkara-perkara rukun iman dalam ayat tersebut. Di antaranya beriman kepada kitab-kitab yang berlalu. Sebenarnya di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika." Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yaitu orang-orang beriman dengan apa yang turun kepada engkau, Al-Qur'an, dan dengan apa yang turun kepada sebelum engkau, yaitu dari kitab-kitab suci yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebutkan namanya adalah Taurat, Injil, dan Zabur, dan juga Suhuf Nabi Ibrahim dan Musa alaihissalam. Baik, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qulu amanna billahi." Katakanlah, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang turun kepada kami, itu Al-Qur'an Al-Karim. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang turun kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal Asbab. Wa ma utiya Musa, ya, kami beriman apa yang turun kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan para Asbab. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Wa Isa, yaitu Injil. Wa ma utiya nabiyuna, apa yang turun kepada nabi-nabi, ya, ada nabi-nabi lain, tetapi dia berikan kitab suci oleh Allah SWT, tapi kita tidak tahu namanya, ya, tapi beriman secara ijmali, secara global. Dan apa yang turun datangkan berikan pada nabi-nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, tidak boleh, ya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim itu mengimani semua rasul, mengimani semua kitab suci, tidak membeda-bedakan. Seperti imannya orang Yahudi, mereka beriman kepada Nabi Musa, tidak mau beriman kepada Nabi Isa, dan tidak pula kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi-Nabi Musa dan Nabi-Nabi Ibrahim, Israel seluruhnya, dan Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya manakah umat yang adil, ya, yang memperlakukan sama semua nabi, mereka adalah umat Islam. Kita tidak boleh mencela nabinya orang-orang Yahudi, tidak boleh mencela Musa, tidak boleh mencela Isa. Barang siapa mencela mereka, keluar dari Islam. Maka kita mencintai Nabi Musa dan mencintai Nabi Isa, mencintai Nabi Daud. Maka oleh sebab itu anak-anak muda yang tidak belajar tentang akidah ini, kadang-kadang ketika dia melihat ada umat-umat lain mencela Nabi Muhammad SAW, mereka balik mencela Nabi, ini gak boleh, ya, mereka tidak boleh mencela, ya. Jadi ketika kita diwajibkan beriman kepada Taurat dan Injil dan Zabur, maksudnya Taurat yang turun kepada Nabi Musa yang asli, maksudnya Injil yang turun kepada Nabi Isa yang asli, maksudnya Zabur yang turun kepada Nabi Daud yang asli. Bukan Taurat dan Injil Zabur yang ada pada hari ini. Karena yang ada pada hari ini semuanya telah melalui, telah terjadi padanya perubahan dan juga berbagai bentuk penyelewengan, dan tidak ada yang asli dari kitab-kitab suci tersebut satu pun sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa dan Daud. Nah, ini perlu kita ketahui. Karena Allah telah menceritakan tingkah laku umat kitab tersebut yang mereka merubah-rubah isi kitab mereka. Ya. Taib. Dalil yang lain adalah tadi sudah disebut amar Rasulullah unzila ilaihi rabbul mu'minun kulun amana billahi. Ya, telah beriman Rasul dengan apa yang turun kepadanya dan dengannya pula beriman orang-orang beriman. Masing-masing mereka beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, Rasulnya, dan tidak membedakan seorang pun di antara Rasul tersebut. Kemudian juga, ya, sabda Rasulullah SAW yang sudah masyhur, yang sering diulang-ulang, hadis Jibril ketika ditanya tentang rukun iman, tentang iman, Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadir khairi wa syarih. Engkau beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikatnya, dengan kitab sucinya dan para rasul, dan hari akhirat, serta beriman pada takdir baik dan buruk. Taib. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak beriman dengan salah satu dari kitab suci, maka dia sungguh keluar dari Islam. Tidak beriman dengan salah satu rasul yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, dia keluar dari Islam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan lagi, ya alladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, beriman dengan Allah dan rasulnya. Wa kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang turun kepada rasulnya Al-Quran. Wa kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang turun kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa man yakfur billahi, orang yang kufur dengan Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Wa yawmil akhiri, dan hari akhirat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Baik, itulah diantara dalil-dalil ya tentang rukun, apa namanya, menunjukkan bahwa beriman kepada kitab suci itu merupakan salah satu rukun iman yang mutlak harus diyakini oleh setiap muslim. Ya, beriman kepada kitab-kitab suci yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tadi sudah kita jelaskan ya, beriman kepada kitab suci yang berlalu adalah ijmali, dan beriman kepada Al-Quran tafsili dan perhatian wajib diamalkan segala tuntunan Al-Quran tersebut. Adapun iman kita pada kitab suci yang berlalu, iman ijmali yaitu meyakini, mengimani bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab suci kepada Nabi Musa yaitu namanya Taurat, dan juga Allah telah menurunkan kepada umat Bani Israel pada Nabi Isa sebuah kitab suci yang namanya Injil. Demikian pula kepada Nabi Daud dengan nama kitab suci yaitu Zabur, dan juga Suhuf yang turunkan Allah kepada lembar-lembaran suci kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Baik. Suhuf Nabi Ibrahim dan Musa, Nabi Ibrahim dan Musa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa." Tidak mereka dapat kabar tentang apa yang turunkan dalam suhuf Musa dan juga suhuf Ibrahim yang telah menunaikan janjinya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang sering terdengar di setiap salat witir yaitu surat Al-A'la, "Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa." Sungguhnya ini terdapat dalam kitab suhuf-suhuf yang pertama, itu suhuf Ibrahim dan Musa. Kemudian perlu pula kita ketahui bahwa di antara kitab suci itu ada isinya yang sama, terutama dalam segala pokok-pokok keyakinan. Seperti umpamanya baik kitab suci Taurat, Injil, Zabur, ya, semua kitab suci mengajak beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu semua. Beriman kepada malaikat semua, beriman pada kitab suci, beriman kepada rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada hari baik, semua kitab suci mengajak pada ini rukun iman ini, yang enam ini. Ini usul iman. Kemudian juga berajak punya salat, puasa, zakat, infak, haji juga termasuk dari ajaran para nabi tersebut. Nabi Ibrahim yang pertama syariatkan terjadinya pelaksanaan ibadah haji. Ada para nabi-nabi selain Ibrahim haji, tapi Yang berbeda itu adalah kalau dalam bahasa orangnya yaitu juklak ya, atau juknisnya. Pelaksana teknis di lapangan ya berbeda-beda. Kalau umat Bani Israel seketika sholat, mereka kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Kalau mereka bersuci tidak boleh kecuali dengan air. Tapi kalau umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan, jika tidak ada air boleh bertayamum. Demikian. Jadi kalau sholat mereka ada, puasa mereka juga ada, kemarin sudah kita sebutkan. Nah, kesamaan isi-isi itu tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini diambil dari Taurat Injil sebagaimana prediksi orang-orang orientalis. Karena banyak orang orientalis mengatakan bahwa ajaran Islam ini adalah ciplakan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, kata mereka. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah menciplak ajaran Taurat dan Injil. Ini orang-orang talis dalam beberapa penelitian mereka mengaku demikian. Kenapa kata mereka? Karena terdapat sekali banyak kesamaan dari ajaran Islam dengan apa yang ada dalam ajaran Taurat, terutama pokok-pokok keimanan umpamanya. Iya sama, biru walidain, semua agama mewajibkan demikian. Syirik semua agama mengharamkan. Berbuat baik kepada tetangga, berlaku adil, berlaku jujur, mengharamkan kezaliman. Haramnya zina, haramnya riba, mencuri, itu semua agama mengharamkan. Jadi sekarang ini di tengah-tengah berapa orang-orang talis mengatakan, mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad menciplak ajaran nabi sebelumnya, kata mereka, yaitu ajaran Taurat Injil. Di sini menunjukkan kebohongan mereka dan kebatilan mereka. Pertama, dan ini tidak pernah dikatakan oleh ulama-ulama Yahudi dahulu yang mereka mengerti tentang Taurat dan Injil. Kalau seandainya ulama Yahudi dulu yang ada di Madinah, yaitu Bani Qanuqah, Bani Qaruzah, dan Bani Nadir, Quraidah dan Bani Nadir, dan ulama-ulama Yahudi ya yang dahulu tidak pernah mengatakan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW itu ajaran ciplakan dari ajaran Taurat. Kesamaan ya, samanya karena memang intinya sama, ajaran Nabi itu semua sama. Sebagaimana tadi kemarin telah sebutkan hadis Rasulullah SAW menunjukkan, nanu ma'asyil anbiya ikhwatul alat, kami para Nabi itu saudara seperti saudara seayah. Ya, umahatuna syatta wa dinuna wahid. Syariah-syariahnya berbeda-beda, pelaksanaan juknisnya itu, teknis pelaksanaan lapangannya. Tetapi di dunia wahid, asal pokok ajarannya satu, semua datang dari Allah SWT, semua mengajak beriman kepada Allah, semua mengajak beriman kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, pada hari akhirat, dari baik dan buruk, menyuruh sholat, zakat, haji, puasa, biru walidain, berbuat adil, berbuat jujur, semua itu ajaran ya. Kalau seandainya yang kedua ini, bantahan kepada orang-orang talis mengatakan demikian, kalau seandainya memang betul ajaran Al-Quran ini kalian katakan diambil dari Taurat dan Injil, loh kenapa kalian gak mau ikut? Hah? Kenapa kalian gak mau ikut? Kan kata kalian ini dari Al-Quran ini, kenapa kalian gak mau ikut? Ya kan? Kemudian ya, untuk berdebat dengan orang seperti ini ya, memang mereka mengklaim kelemahan demikian ada ditemukan. Ya memang benar ada ajaran yang sama antara para nabi itu. Setiap nabi mengajak kepada tauhid. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar umat tersebut menyembah Allah dan menjauhi beribadah kepada tagut. Semua rasul itu. Allah tegaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni," kata Allah. Tidak seorang rasul pun kami utus, kata Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW kecuali yang diwahyukan kepadanya apa? Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la, dan yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah SWT, tiada yang berhak disembah kecuali aku, kecuali aku, kata Allah SWT, maka sembahlah aku, kata Allah. Ya sama. Maka dalam Quran tersebut berita-berita Allah kepada perintah Allah pada Bani Israel. Banyak sekali. Tapi bukan berarti bahwa Nabi Muhammad itu diambil oleh dia dari ajaran Taurat dan Injil, tapi adalah wahyu yang Allah wahyu kepadanya. Tujuannya adalah mereka katakan demikian untuk mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu tidak rasul, itu tujuannya. Lalu dikait-kaitkan oleh dia tentang ketika Rasulullah SAW pergi ke Syam katanya. Memang Rasulullah SAW belajar ke Syam yang dua kali. Yang pertama bersama pamannya, yang kedua adalah ketika membawa dagangan Siti Khadijah. Taib. Di sana belajar dengan ulama Yahudi. Kalau begitu kenapa tidak ulama Yahudi sendiri jadi nabi? Kan lebih hebat gurunya berarti. Bahkan tidak ada seorang ulama Yahudi mengatakan yang hidup di zaman Rasulullah SAW yang diajak untuk beriman kepada Islam, ya, tidak pernah mengatakan, oh, ajaran kamu ini dari Taurat ini. Tidak pernah. Dan tidak ada seorang pun mereka mengatakan bahwa Muhammad berjumpa di sana dengan ulama Yahudi itu belajar berapa hari. Tidak ada. Di kesana dia berdagang. Ya. Bahkan Taurat yang ada di zaman Rasulullah SAW adalah Taurat yang telah terjadi padanya perubahan dan berbagai penyelewengan isinya. Kalau begitu tentu dia akan isinya, kalau channel Rasulullah belajar kepada Taurat, tentu dia akan mengajak orang seperti keyakinan ada pada Taurat, kalau begitu. Nah, ini kebatilan-kebatilan yang, dan juga banyak sekali sekarang penelitian-penelitian yang mereka mencoba mengotak-atik sesuatu yang disepakati oleh umat manusia, seperti kata mereka, ada juga penelitian orang Taliban mengatakan Mekah ini maksud itu bukan Mekah yang ada di Saudi. Maka ini maksud katanya tempatnya dekat dengan kalau enggak salah Syria atau Urdun di situ. Ada juga penelitian mereka ngatain situ. Banyak sekali itu keanehan-keanehan. Dan kemudian orang-orang muslim yang belajar kepada orientalis mencoba mengembangkan pemikiran-pemikiran itu. Ini kebodohan mereka tuh. Ya, tidak meneliti. Nah, jadi banyak hal yang harus kita jelaskan kepada umat, ya, karena banyak pula di antara peneliti-peneliti kaum muslimin yang mengaku sebagai intelektual muslim terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat dari orientalis ini. Baik, kemudian nama Taurat disebutkan oleh Allah SWT Al-Quran, wa inna anzalna Taurat tapi Yahudan wa nur, kami telah menurunkan Taurat di dalam terdapat petunjuk dan cahaya. Dan juga disebutkan dalam firman Allah yang lain, yaitu menyebutkan turunkan Injil, nazza'nya Allahu la ilaha illahu wal Allah alif lam mim, ya, surat Ali Imran, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab, ya, wa anzala at-taurata wal injil. Allah yang tiada berhak sembah kecuali Dia, yang Maha hidup lagi Maha mengatur urusan hambanya, yang telah menurunkan kepadamu kitab yaitu Al-Qur'an dengan kebenaran, musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab, yaitu Al-Qur'an ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak ada isi Al-Qur'an itu yang menentang, ya, isi kitab yang sebelumnya. Tapi ada kitab melalui di nasakh, bukan ditentang. Ya, khusus hukum-hukum model ibadahnya umpamanya kalau ada, karena Allah SWT sebutkan likulin ja'alna minkum syiratan minhaja, masing-masing nabi memiliki syariat tersendiri-sendiri, rakaat salatnya berbeda mungkin, ya, kemudian lama berpuasa juga berbeda, tapi yang secara umum nama syariat sama, ada puasa, ada salat juga, ada berhaji juga ada. Baik, kemudian dan ia telah menurunkan Taurat dan Injil min qabul hudan linnas, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzal furqan, yaitu Al-Qur'an Karim, Zabur, firman Allah SWT, wa ataina Dawuda Zabura, kami telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Baik, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil, ya, kami ikuti setelah mereka itu dengan Nabi Isa, ya, setelah Nabi-Nabi Bani Israel datang Nabi Isa yang membenarkan kita apa yang sebelumnya dari ajaran Nabi sebelumnya, dari ajaran Taurat, dan kami telah memberikan kepada Isa itu Injil, fihi hudan wa nur, disebut dalamnya ada petunjuk dan cahaya, wa musaddiqan lima baydai minat Taurat, dan juga membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu dari isi Taurat, wa hudan wa mu'izatil muttaqin, dia adalah petunjuk dan peringatan bagi orang bertakwa. Taib. Itu diantara dalil tentang nama-nama kita-kita suci yang telah diturunkan Allah kepada para rasul dan nabi. Ya. Kemudian Al-Kutub Maujudah lada Al-Kitab. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Kitab yang ada pada Al-Kitab hari ini tidak satu pun yang ada yang asli. Dan bahkan mereka mengakui hal itu. Seperti kitab Injil tidak satu pun yang disebut Injil Isa hari ini. Injil yang empat itu baru diakui itu bukan sekaligus. Itu bertahap. Bahkan terjadi diskusi yang panjang secara Injil itu. Ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan lagi. Di dalam saat terjadinya pengakuan Injil yang empat, di masa disebut Majma' Nikia, Konsensus Nikia, tahun 325 Masehi, di situ mulai mereka terjadi perselisihan yang luar biasa di antara umat Nasrani karena banyak kitab-kitab Injil yang muncul dan begitu banyak pula paham-paham yang muncul. Tahun 325 Masehi itu mereka mengadakan konsensus. Ya, disitulah mulai muncul berbagai isu-isu tentang akidah yang muncul. Ada mengatakan apakah Isa itu Tuhan, apakah anak Tuhan, tiga satu Tuhan, bagaimana? Dari situ muncul. Di mana Allah terangkan Al-Quran. Ya, kalau ada pula materi ini dianggap setiap melecehkan agama Nasrani, tidak. Kita bercerita tentang apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, dan juga apa yang disebutkan dalam sejarah, tarikh, ya, sejarah kitab Injil tersebut. Dan hari ini umat Nasrani itu mengakui bahwa Injil yang ada pada mereka adalah Injil siapa? Matius, Mata, Markus, Luka, Lukas. Ya, ada empat Injil. Yaitu Yohana, Yohanes. Itu Injil-Injil yang ada. Ya. Kemudian Injil ini juga bertahap. Bahkan disebut berapa abad setelah wafatnya Nabi Isa. Diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Injil-Injil yang tidak diakui, disebut dalam istilahnya Abu Krifa. Abu Krifa ini adalah Injil yang tidak diterima oleh kelompok yang kuat saat itu. Ya. Maka di antara Injil yang tidak diterima itu adalah Injil Barnaba. Ya. Dan saya punya Injil Barnaba itu. Termasuk juga Injil yang lainnya juga saya punya. Ini bukan untuk dibaca tapi untuk penelitian, ya. Kemudian dan ini sebagai karena ada hukum membaca kitab-kitab suci yang berlalu telah para ulama. Yang pertama, sebagai Ibn Hajar menyebutkan, pertama tujuannya bukan mencari petunjuk dalam kitab suci itu. Bukan mencari petunjuk. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada umat-umat pengikut kitab tersebut bahwa kitab mereka tersebut terjadi berbagai adopsi perubahan segala macamnya. Pembuktian dari kitab mereka. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, boleh membacanya kalau dia punya kemampuan ilmu yang mapan dalam segi akidah. Jadi tidak sembarang orang baca kitab-kitab tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW marah kepada Umar ketika melihat Umar memegang lembaran daripada Taurat, ya kan? Amatawaiku antai minal khatab alam jituka baidu'an naqiyah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab ketika melihat memegang lembaran Taurat. Nah, jadi diperbincangkan oleh para ulama mengkaji kitab-kitab Umar berlalu dalam rangka penelitian ilmiah, menambah wawasan untuk disampaikan dalam ilmu ilmu teologi, ya, dari berbagai paham agama. Nah, itu boleh. Karena kebetulan, ya, bukan kebetulan, memang ditakdirkan Allah saya ngambil keahlian dari bidang teologi, ya, dan di situ kita belajar juga ilmu-ilmu agama, berbagai agama dipelajari, keyakinan berbagai agama dipelajari, kitab suci berbagai agama dipelajari untuk diketahui sisi-sisi, ya, membuktikan Allah sebutkan bahwa dalam Taurat terjadi penyimpangan, kata Allah Subhanahu wa taala, kita melihatkan pada umat tersebut bahwa Al-Qur'an telah memberitakan hal itu. Apatat maunu ayu menulakum apadkana farikum min mismauna kalamallah itu mayuharifuna umda dimakaluh. Pakalian yang beriman, mengharap beriman kepada mereka, sungguh mereka telah merubah-rubah firman Allah yang telah mereka paham sebelumnya. Kana farikum min mismauna kalamallah. Di antara mereka ada yang mendengar kalam Allah, Summa yuharifunahum ba'di ma aqalu. Kemudian mereka rubah-rubah setelah mereka paham. Bahkan Allah sebutkan, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi. Ya, neraka wail bagi orang telah menulis kitab-kitab kemudian dikatakan ini dari sisi Allah. Maka di dalam umat Yahudi itu ada beberapa kitab yang mereka sucikan, di antara Taurat, kemudian ada namanya yaitu Talmud. Menurut sebagian sekte dari Yahudi itu Talmud lebih suci daripada Taurat. Talmud ini dalam sejarahnya itu dikumpulkan 700 tahun dari berbagai ulama-ulama Yahudi. Maka sebagian ulama mengatakan kemungkinan yang dimaksud oleh Allah SWT bahwa mereka telah menulis kitab lalu mereka katakan ini di sisi Allah adalah Talmud ini. Kemudian kitab Taurat itu tidak satu nuskho, ada tiga nuskho. Ada nuskho Ibriyah, Ibrani. Dan ini diyakini oleh secara umum kelompok Yahudi dan kelompok dari Protestan, dari agama salah satu sekte dari agama Nasrani. Kemudian ada lagi namanya nuskho Yunaniyah, yaitu yang nuskho ini diimani oleh dari sekte Katolik dari umat Nasrani. Kemudian ada lagi Taurat Samiriyah. Samiriyah ini diimani oleh kelompok Samiriyin dari kelompok Yahudi. Ada tiga nuskho Taurat itu. Jadi isinya berbeda-beda. Kemudian, ya, itu memiliki tarikh dan proses yang berbeda-beda itu. Ya, sejarah berbeda-beda kalau kita bahas terlalu panjang. Bagaimana kenapa dinamakan Yunania, ada disebut nuskho Tis'iniyah, ya, Sab'iniyah, kemudian berapa fasal setiap kitab itu, ya, menunjukkan bagaimana tidak konsistennya, bahwa itu menunjukkan bahwa telah terjadi menunjukkan bahwa ini buah Taurat yang Injil yang asli, Taurat yang asli. Kenapa bisa berbeda-beda jumlah pasal-pasalnya dan seterusnya? Ya, seperti umpamanya Ibrania itu 39 sifir bahasa mereka kalau kita surat gitu. Kemudian ada 46 kalau Yunania, 46 sifir atau pasal lah. Ya. Kemudian Taurat Samiria itu 5 pasal saja ditambah dengan sifir Yusha namanya. Jadi dalam Taurat itu ada namanya sifir Takwin, ada namanya sifir Khuruj, ada namanya sifir Al-Adad, sifir Tasniyah. Ya, itu sifir Takwin berbicara tentang sejarah kejadian makhluk, sifir Khuruj berbicara tentang sejarah keluarnya Bani Israel dari Mesir, sifir Adad juga demikian jumlah kabilah Bani Israel. Ya, kemudian sifir Tasniyah. Nah, itu kebetulan kami itu dipelajari oleh kita, dan untuk membuktikan di mana terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dalam kitab-kitab suci tersebut. Ya. Ada lagi namanya Sifir Lawiyin. Sifir Lawiyin ini adalah yaitu kabilah, satu kabilah atau sifti dari anak Yakub, Siftul Lawi. Ya, Sifir Khuruj, Sifir Takwin, Sifir Khuruj, Sifir Lawiyin, Sifir Tasniyah dan Sifir Adad. Nah, itu diantaranya tadi saya jelaskan. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa namanya ada nuskho Ibriyah atau Masuriyah, itu diimani oleh kelompok dari secara umum orang Yahudi dan aliran paham Protestan dari kelompok Nasrani, 39 pasal atau sifir. Kemudian ada namanya tadi nuskho Yunaniyah atau nuskho Sab'iniyah, itu diimani oleh umat Katolik dan Ortodoks daripada umat Nasrani, itu 46 pasal. Kemudian tadi nuskho Samiriyah itu 5 pasal atau ditambah dengan Sifri Yusha, ada 6. Ini menunjukkan bahwa kitab Taurat yang asli itu berbeda-beda dari keyakinan para umat imani pada saat ini dari umat Bani Israel. Kemudian juga Injil demikian, Injil ada 4 tadi yang kita sebutkan, Yohana, Mata, Luka dan Markus, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya, Injil Yohanes, Yohana, Lukas, Matius, apa lagi? Nah, itu berapa ya? Ya. Taib. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang asli kitab itu pada hari ini. Kemudian menunjukkan ketiga aslian juga, di dalam kitab-kitab tersebut terindikasi damai sekali sifat-sifat yang dikatakan untuk Allah tidak pantas bagi Allah SWT. Kemudian juga ada cerita-cerita tentang Nabi yang tidak pantas untuk para Nabi. Seperti disebutkan dalam kisah ada Nabi Nuh berbuat serong dengan anaknya, memabuk dan selamancam, dan banyak perkara-perkara akhlak yang jelek dinisbahkan kepada para anbiya. Ini menunjukkan telah terjadi apa namanya main adanya unsur maksudnya di situ, perubahan-perubahan dipengaruhi oleh lakukan oleh umat yang mengikuti kitab tersebut. Baik. Semana Allah sebutkan ya dalam kitab-kitab tersebut, wa qalat al-Uzair min Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, wa qalat an-Nasara Masih bin Allah, orang Nasrani mengatakan Masih itu ada anak Allah. Inilah Pak di antara dalil-dalil yang Allah sebutkan tentang keyakinan dalam kitab tersebut. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih Maryam, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Masih anak Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasa, sungguh telah kafirlah orang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Dan banyak sekali keyakinan yang Allah sebutkan tentang isi kandungan Taurat tersebut. Taib. Kemudian dijelaskan di situ di ya yang terjemahnya antum melihat sisi-sisi di situ, bentuk-bentuk data-data menunjukkan ketidakaslian kitab tersebut. Baik, ada berapa hal disebutkan situ. Ana fi aidil ahli kitab min kutubi yasmun anha muqaddasah laysat nuskhan asliyah. Itu yang pertama. Itu sesungguhnya apa yang ada di tangan ahli kitab yang mereka yakini sebagai kitab suci adalah bukan nuskhah yang asli yang benar-benar turun kepada para nabi Isa atau Musa. Kedua, B, itu antum sebutkan situ ada di terjemahnya halaman 71. Bahwa kitab-kitab itu telah dicampuri dengan perkataan para mufasir dan para muarikh ahli sejarah, juga orang-orang yang mengambil kesimpulan hukum dan sejenisnya. Ketiga, tidak benar penisbaannya kepada Rasul karena tidak mempunyai sanad. Nah, berbeda dengan seperti kita, jangankan Al-Quran, Al-Quran saja walaupun sanadnya sahih, tidak mutawatir itu tidak terima. Ya. Sedangkan hadis yang terima adalah sanad yang sahih. Nah, ini kitab-kitab ini enggak punya sanad yang sahih, bahkan tidak tahu siapa yang menulisnya. Kalau kita lihat sejarah penulisan Taurat, sejarah penulisan Injil akan terlihat di sana. Baik, yang keempat, bermacam-macam naskah serta kontradiksi yang ada di dalam kitab tersebut, banyak sekali kontradiksi. Ya, itu tadi kita sebutkan. Kemudian di dalam kitab-kitab tersebut terdapat isi akidah-akidah yang rusak, seperti tadi kita sebutkan mengatakan Isa anak Tuhan dan segala macamnya ya. Ataupun tadi kita sebutkan ciri-ciri umpamanya bukan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk para nabi ya. Kemudian apakah masih ada tersisa nilai-nilai kebenaran dalam kitab-kitab yang di antaranya masih ada? Karena pernah saya share di suatu kali saya mencoba di mana ayat-ayat tauhid masih ada di dalam Injil itu, dan hampir mirip di empat Injil itu. Pernah saya dapatkan, saya baca nas-nasnya, yang dimana Isa pun mengajak umat untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Ya. Itu masih ada ayat-ayat tauhid masih ada tersisa di dalam tersebut. Lalu kenapa mereka meyakini kitab itu suci? Karena memang mereka menganggap di dalamnya terdapat isi sisa-sisa dari kitab yang lalu. Tapi mereka meyakini di dalamnya. Daman mereka ya sepakat bahwa itu bukan kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa atau Taurat kepada Nabi, tetapi dia adalah masih terkandung dalamnya sisa-sisa tersebut. Itu yang mereka yakin. Dan keyakinan sama oleh orang-orang Syiah terhadap Al-Quran, mereka pahami demikian pula. Kalau ada orang mengatakan kan Syiah jelas mereka mengatakan Al-Quran itu telah diroba-roba dan telah tidak asli dan semacam itu, sebagaimana mereka memiliki kitab sendiri untuk membuat kedustaan seperti itu. Kemudian kenapa mereka masih baca Al-Quran? Karena mereka belum datang imam yang muntazar mereka bahwa Al-Quran yang asli menurut mereka. Maka sementara menunggu itu, kita baca aja kitab Quran yang ada ini dulu. Jadi karena ada pula yang berdiskusi pada diskusi mengatakan, kok di Iran masih dibaca Al-Quran kita? Iya, mereka megang kalam yang kita yakini, tapi dalam keyakinan mereka itu bukan asli lagi, cuman masih ada sisa-sisa menurut mereka. Itu yang asli gitu. Baik, kemudian wadah, hampir habis waktu ya. Ini berkenaan dengan Al-Quran secara khusus ini yang kita bahas. Itu Al-Quran, kekhususan Al-Quran. Ya, baik, barangkali kita apa bahas besok sore saja. Kalau kita buru-buru nanti kurang memuaskan penjelasannya. Jadi iman kepada Al-Quran setelah beriman secara mujmal kepada kitab-kitab suci, ada yang khusus masalah yang harus kita yakini tentang Al-Quran. Di antaranya Al-Quran itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, keistimewaan-keistimewaannya, kandungan isinya, selama macam. InsyaAllah kita akan bahas pada jumpa kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.